Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu melanjutkan kembali pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang mana tadi sudah disampaikan oleh akhuna Aba Zuhri bahwa kita masuk ke Darsul Khamisah Asyar, pelajaran ke-15, yakni pelajaran yang baru. Betul begitu ya, Ikhwan? Ad-darsul khamis ashar di halaman 87. Silakan bagi ikhwah wal akhwat yang baru saja bergabung, iftahu safhata 87. Buka halaman 87. Tentu di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sebelum kita masuk, sedikit kita review apa yang akan kita bahas di pelajaran 15 ini. Secara umum kita akan bicara tentang ad-dhamair, dhamir-dhamir, dan ini merupakan lanjutan daripada pembahasan dhamir di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sehingga nanti di pelajaran 15 ini antum akan temukan hampir semua dhamir disebutkan. Ya, dengan kita membaca pelajaran 15 ini, kita akan nanti akan mendapati dhamir untuk al-ghaib, baik yang mudzakkar maupun mu'annath, kemudian baik yang mufrad maupun jama'. Begitu pula dhamir al-mukhatab, orang kedua, baik yang mudzakkar mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Begitu pula al-mutakallim. Hanya saja al-muthanna huma, yakni yang menunjukkan dua orang, itu nanti di akhir-akhir daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama ini. Begitulah metode yang digunakan oleh penulis. Al-muthanna beliau akhirkan, jadi huma, antuma tidak disebutkan kecuali setelah menjelang akhir-akhir buku. Jadi yang nanti akan antum akan temukan hari ini di Ad-Darsul Khamis Asyar secara lengkap pada huwa, hum, hiya, hunna, kemudian anta, antum, anti, antunna, dan ana, nahnu. Adapun huma, baik yang mudzakkar maupun mu'annath, begitu pula antuma, baik yang mudzakkar maupun mu'annath, diakhirkan di pelajaran-pelajaran setelahnya. Itu secara umum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran 15 ini dengan baik. Dan alhamdulillah Ikhwan Studio sudah hadir dan siap menemani kita. Walaupun belum semua hadir, tapi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ilham? Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Ya Adam, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Wa anta ya Aba Adam, bikhair insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk Ad-Darsul Khamis Asyar. Di sini kita temukan ada dialog satu halaman lebih panjangnya antara Zainab dengan Al-Fatayat. Antara Zainab dengan Al-Fatayat. Ma makna Al-Fatayat ya ikhwan? Pemudi. Para pemudi. Al-Fatayat para pemudi. Jamak dari apa ini? Fatatu. Al-Fatatu. Naam, Al-Fatatu jamaknya Al-Fatayatu, para pemudi. Al-Fatayat memulai pembicaraan dengan Zainab dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ikhwan, walaupun kepada perempuan pun dhamir untuk assalam tidak berubah, assalamualaikum. Nah, paham tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau antum mengucapkan dengan dhamir muannas bisa sah-sah saja. Tapi tentunya afdhal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab juga menjawab dengan yang setimpal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindari ucapan salam yang biasa dilakukan orang Indonesia. Assalamualaikum. Kumnya dipanjangkan. Assalamualaikum. Mata khata. Yang benar adalah assalamualaikum. Ini bahasa Arab tentu kita lafazkan dengan pelafazan yang benar. Ada dosen saya ingat sekali waktu itu dia juga lama di Indonesia sehingga masuk kelas begitu. Assalamualaikum. Orang-orang Arab Mesir. Nah, entah jadi bahan lelucon beliau atau wallahualam. Ya, pasti ini tentu salah. Kum tidak panjang. Assalamualaikum pendek. Tentu kita berusaha melazimkan diri kita dengan bacaan yang benar. Man antunna, Zainab bertanya kepada al-fatayat yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, ini sepertinya Zainab lebih tua daripada al-fatayat ini. Maka adabnya ketika ada orang tua kita ketemu di jalan, siapa duluan yang mengucapkan salam? Kita orang tua yang lebih tua dari kita? Kita duluan lebih muda. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Zainab bertanya, man antunna ya akhwatu? Man antunna? Lihat, sini ada dhamir apa ini? Antunna. Mu'annath al-mukhatab al-jama' anas kedalik? Man antunna ya akhwatu? Ihdahunna, mana ihdahunna? Salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka, salah satu daripada pemudi menjawab, nahnu banatu syaikhi Abbasin. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Kami banat, apa ya Huan, mana banat? Putri-putri. Putri-putri, lanjutkan. Syekh Abbas. Putri-putri Syekh Abbas. Nah, sepertinya orang tua mereka seorang tokoh. Zainab lantas setelah mengetahui siapa mereka, maka langsung bersegera mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Lihat, ini ucapan yang menunjukkan kesopanan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadati. Nah, ummukunna. Mana ummukunna? Ibu kalian. Ini di sini ada dhamir juga. Dhamir apa namanya ini? Kalau antun namun fasil terpisah berdiri sendiri, ini muttasil sahih. Ibu kalian ustadati, guru saya, ya, dosen saya. Kaifa haluha? Bagaimana kabarnya? Ha di sini kembali ke siapa? Al-um. Naam. Ihdahunna menjawab, hiya bi khairin walhamdulillahi. Naam. Ada sebagian orang Arab melazimkan tambahkan dengan bifadli minallahi wa ni'matih. Bisa saja, silakan. Mau antum mau tambah bifadli minallah wa ni'matih, labas. Tapi ini saja sudah cukup. Ya bi khairin walhamdulillah. Ada ucapan tahmid, ucapan pujian kepada Allah Azza wa Jal atas kondisi kita apapun kondisinya. Aina hiyal an? Aina hiyal ana? Di mana dia sekarang? Salah satu pemudi menjawab, hiyal ana fi riyadi. Apa artinya hiyal ana fi riyadi? Sekarang dia di Riyadh. Aina Riyadh hadha? Asimatu, asimatu Saudiyah. Asimatu al-mamlakatil arabiyyati Saudiyah. Bismillah. Mata mata dhahabat? Ambil ringkas-ringkas dialognya, ya tidak? Dan, wa al-mufradat sahla walhamdulillah. Tarjam ya Ilham. Mata dhahabat? Kapan dia berangkat? Kapan dia pergi? Sini ada ta'nits dhahabat karena kembali ke al-um. Alas kedalik? Bala ya Ustaz. Nah. Ihdahunna dhahabat qabla usbu'in. Dhahabat qabla usbu'in. Apa artinya Ustaz? Dhahabat qabla usbu'in. Dia telah pergi. Dia telah pergi qabla usbu'. Sebulan yang lalu. Seminggu yang lalu. Sepekan yang lalu. Nah. Kalau ana bilang dhahabat qabla syahrin baru itu sebulan yang lalu. Man dhahaba ma'aha? Ha. Siapa yang pergi bersamanya? Nah, tentu ini safar. Nah, ini sepertinya dialog di Madinah, di kota Madinah. Dari Madinah ke Riyadh cukup jauh. Nah, Riyadh di tengah-tengah Kerajaan Arab Saudi. Ya, ribuan kilometer dari Madinah, cukup jauh. Cukup jauh. Tentu ini safar, maka perlu adanya apa? Kalau safar perlu ada apa? Mahram. Mahram. Nah, sekaligus kita koreksi perkataan sebagian orang, mereka bilang muhrim. Wa hadha khata'un lughawiyyun syai'. Kesalahan bahasa yang beredar luas di masyarakat. Mereka muhrim. Hal hadha sahih muhrim? La, taba'a laysa bisahih. Yang benar adalah Al-mahram. Ma mana al-mahram? Alladhi yalbasu malabis al-ihram. Al-mahram yang menggunakan pakaian ihram. Itu maksudnya, muhrim itu maksudnya ini yang mereka katakan? Bukan. Al-mahram yang mereka maksud al-mahram. Nah, alhamdulillah sekarang mulai sedikit demi sedikit, mulai ada orang, banyak orang yang alhamdulillah mulai menyadari kesalahannya, mulai memperbaiki. Alhamdulillah, ada beberapa berita-berita sekarang sudah tidak lagi menggunakan kalimat muhrim, jadi mahram. Ini penting, ini bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi sebab lurusnya kaum muslimin dalam lisan dan juga lurusnya kaum muslimin dalam hal akidah, insyaAllah. Amin. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Zahaba ma'aha, pergi bersamanya siapa? Akhuna Ibrahim. Terjemahnya Ilham. Saudara kami, saudara laki-laki kami Ibrahim. Naam. Alhamdulillah. Safarat ma'a mahram. Alhamdulillah. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Ah, tadi menanyakan kabar ibunya, sekarang kaifa halukunna al-fatayat? Dan jawabannya secara standar sama. Nahnu bi khairin. Alhamdulillah. Nah, Zainab bertanya lagi kepada al-fatayat, fi ayyi madrasatin antunna? Terjemahnya Ilham. Fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolah mana kalian? Kalian belajar? Nahnu fil madras, lihat halaman 88, 88. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Apa artinya? Kami di sekolah SMP. Kami di sekolah SMP, betul. Mutawassita SMP. Perlu diingatkan ada perbedaan istilah dari di Timur Tengah dikit dengan kita. Perlu saya ingatkan lagi. Untuk di kita bagaimana urutannya? Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah di kita. Dan mustalahat laisat fihi mushkilah, tidak ada masalah insyaallah. Adapun di Timur Tengah, Ibtidaiyah, Mutawassithah, baru Tsanawiyah. Di SMA Tsanawiyah. Kita di sini Tsanawiyah maksudnya SMP. SMP. La bas. Laisa fihi mushkilah. Matakhtibarukunna matakh, lihat hamzatul wasli. Alas kadarik? Bala ya Ustaz. Ta langsung ke ha. Matakh tibarukunna, tarjim ya Ilham. Kapan ulangan kalian? Ha? Kapan kalian ujian? Kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami setelah bulan ini. Naam. Bulan depan. Ujian sekolah maksudnya. Zainab bertanya untuk terakhir kalinya. Adhahabtunna ilal madrasatil yauma? Apakah kalian akan pergi ke sekolah? Telah pergi. Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Naam, dhahabna wa raja'na. Ya, kami telah pergi dan kami pulang. Nah, kami telah kembali. Sudah pergi dan sekarang sudah kembali. Sudah pulang. Naam. Naam, alhamdulillah, yani al-hiwar basit wal mufradat basitah insyaallah wa sahla. Wa adhan laysa fihi ayyu mushkila insyaallah. Fadli ya Aba Adam, ikra' lana maratan thaniya min al-bidaya hatta nihaya ma'a tarjama taba'an. Ad-darsul khamisa asyara. Naam. Al-fatayatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainabu. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Man antunna ya akhwatu? Siapa kalian wahai para pemudi? Nah, wahai saudara, wahai saudari-saudari, wahai saudari-saudari. Ihdahunna, salah seorang dari mereka. Nahnu banatu syaikhil syaihi Abbasin. Nah. Kami putri-putri dari Syekh Abbas. Nah. Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Ustazati. Ustazati. Kaifa halu? Kaifa haluha? Selamat datang. Ibu kalian adalah guruku. Bagaimana kabarnya? Ihdahunna hiya bi khairin walhamdulillah. Naam. Dia baik-baik saja. Segala puji bagi Allah. Naam. Zainab, aina hiya al-an? Di mana dia sekarang? Ihdahunna hiya al-ana fi Riyadh. Naam. Dia sekarang berada di Riyadh. Naam. Zainab, mata zahabat? Kapan dia pergi? Ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Zahabat qabla usbu'in. Naam. Dia pergi seminggu yang lalu. Naam. Zainab, man zahaba ma'aha? Siapa yang pergi dengannya? Ihdahunna zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Nah. Pergi bersamanya saudara kami Ibrahim. Zainab, kaifa halukunna? Nah. Bagaimana kabar kalian? Ihdahunna nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami baik-baik saja. Kami dalam keadaan baik walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antukun? Antunna. Antunna di sekolah apa kalian? Nah. Nahnu fi madrasatil mutawassitati. Nah, fi madrasatil mutawassitati. Kami belajar di sekolah menengah, nah, SMP. SMP. Naam, al-mutawassitu artinya menengah, sahih. Zainab, mata ikhtibarukunna? Kapan ujian kalian? Nah. Ihdahunna ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami bulan depan. Naam. Zainab, azahabtunna ilal madrasatil yauma? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Ihdahunna na'am, zahabna wa raja'na. Ya, kami telah pergi dan kami telah kembali. Naam. Nah. Al-hiwar wadih, ikhwan. Jelas, Adam, wadih. Ilham, wadih. Naam. Jika kan al-hiwar wadih, fa nadkhul mubasharatan tamarin. Ma rayukum? Bagaimana, ikhwan? Kita masuk langsung ke latihan. Naam, Zat. Lepas. Kaif ya, Buzuri? La nasta'ajil lah. Kita tidak terburu-buru kan? Nah. Yani masyaina khutwatan khutwatan insyaallah. Naam. Fa nufawwid at-tadrib al-awwal li akhuna Muhammad Ilham. Tafadhal ya akhir kirim. Kita serahkan kepada antum latihan pertama. Al-kul. Kul. Semuanya. Kullu. Ya sittat asila faqat yani, laysat kathira. Nah. At-tamrin awal ajib anil as'ilat al-atiyata. Anil as'ilatil. Anil as'ilatil atiyati. Nah, limada as'ilati? Limada majrur? An. Fihi an. Nah, qablaha an. Harful jar. Jawablah awal, rukun awal. La at-tarjama awalan. Jawablah soal-soal. Jawablah soal-soal berikut ini. Nah, tafadhal. Al-awal Sepertinya dengan mukhatab, tapi jawaban bisa antum ambil dari dialog, bisa juga bebas. Tafadhal. Maaf ya masyhila. Man antunna? Naam. Nahnu tullabatun. Ha, antunna. Nahnu tullabatu ashhada, ashhada jama'. Nahnu. Hadi abu amr ana samit tullabatu. Nahnu talibatun akad. Nahnu talibatun. Jamil. Kalau antum jawab nahnu tullabun, limadha? Hal hadha khata' aw sahih? Khata' dzalik li'anna asa antunna yani ka. Hona al muwajjah ilayhi hadha as-su'al jama' min an-niswah. Jama'un minan niswah. Yang ditujukan soal ini seakan-akan dia adalah beberapa perempuan lebih daripada dua. Kita anggap demikian. Walaupun tentu antum secara hakiki na'rif annaka rajul haq. Rajul haq insyaallah. Walau lam yatazawaj ba'd. La bas. Tafadhal ya rajul. Al-Qusani aina ummukunna. Naam, ke sebelah kiri ya, bukan ke bawah. Ahsanta. Hiya fil matbah. Hiya fil matbah. Fil matbah. La bas, la bas. Al-um yani muta'alliqa da'iman bil matbah, ha? Ma fi makan akhar? La bas. Farjin. Di mana ibu kalian? Dia sedang di dapur. Naam, ummuna fil matbah. Ummuna fil matbah. Fadhal, salat. Salasa. Aina baitukunna? Naam. Baitina. Ah, baitul. Baituna. Baituna qaribun minal masjidi. Masya Allah, Masya Allah. Baituna qaribun minal masjid. Jamil. Arba. Aina akhwakunna? Aina akhukunna? Aina akhukunna? Jamil. Aina akhukunna? Kul ma syi'ta. Hiya fil madrasah. Hiya wala huwa? Hiya. Akhu. Akhu Mustafa. Akhuna hakadha. Akhuna fil? Akhuna fil madrasah. Fil madrasah. Naam, jamil. Khamsa. Aina madrasatak madrasakunna? Madrasatukunna. Madrasatukunna. Di mana sekolah kalian? Naam. Fi tariqi kampung tengah. La. Ijabah kamilah. Ijabah kamilah. Madrasatuna hakadah. Madrasatuna fi tariqi qarya mutawassita. Kul bil arabiyah. Fi qarya mutawassita. Nah, hada sahih ala qarya mutawassita. لا بس على كل هذا نعم في بوغور ما في خلاص يعني المهم تذكرون عنوان نعم كارزت لا بس تفضل اين مدرستكنا مدرستنا في بكاسي جميل ستة أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم ذهبنا ورجعنا. جميل. Barakallahu fiik, masyaallah. Barakallah. Ijabah mumtazah, masyaallah. Anta rajul mumtaz ya Ilham. Syukran jazakallah. Zawajakallahu al-hura al-ain insyaallah. Amin. Naam, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Naam. Alhamdulillah, intahayna min al-hiwar wa intahayna min at-tadrib al-awwal wa naftah al-majal lil mustami'in wal mushahidin. Jazakumullah khair atas penjelasan dan juga penjelasan dari hiwar yang terdapat di pelajaran ke-15 dan alhamdulillah sudah satu latihan dijawab oleh ikhwah kita yang ada di studio. Kita berikan kesempatan sekarang untuk para pendengar dan pemirsa Raja di line telepon 021-823-6543. Baik, kita buka dan kita berikan kesempatan yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya akhi, dengan siapa di mana? Rianto di Bekasi. Oh, baik. Ah, Rianto. Naam, masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rianto. Ahlanikum ya sayyid. Masyaallah. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Masyaallah. Kaifa halukum ya? Ana bi khair alhamdulillah kadhalik. Syukran. Syukran ala sual ya akhi. Afwan. Barakallahu fikum. وفيك بارك الله تفضل يا أخي الكريم اقرأ الهوار نعم لك اقرأ وترجم لا تنسى الترجمة نعم لك بسم الله نعم الدرس الخامس عشر السلام عليكم ما معنى الدرس الخامس عشر pelajaran yang kelima pelajaran yang kelima belas نعم هكذا ترجم جميع الكلمات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tarjim hadha assalam. Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah dan keberkahannya. Naam. Dan keberkahannya hadha jama'. Jama' barakat. Naam. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Man antuna ya akhwatu dan keselamatan atas kalian kan juga dan rahmat Allah dan keberkahannya. Masya Allah, masya Allah. Siapa kalian wahai saudari saudari? Naam. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Kami putri putrinya Syekh Abbas. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ummukunna ustadati Kaifa haluha Selamat datang Ibu kalian adalah guruku. Nah, bagaimana kabarnya? Hiya bi khairin walhamdulillah. Dia baik-baik saja alhamdulillah. Nah, aina hiya al-ana? Di mana dia sekarang? Hiya al-ana fi Riyadh. Dia sekarang di Riyadh. Naam. Mata zahabat? Kapan dia pergi? Naam. Zahabat qabla usbu'in. Dia pergi sepekan yang lalu. Naam, sepekan yang lalu. Naam. Baik, labas. Khalas ya akhi. Hasbuka ya Rianto. Khalas. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Wa iyyakum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Rianto. Barakallahu fik. Dan kira'ah bacaan yang sangat baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Di belakang Rianto kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatiha. Naam, Ummu Fatiha di Aceh, naam. Naam, Ustaz. Baik. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummu Fatiha. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Naam. Baik, wa antum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran ala su'al. Alhamdulillah. Afwan. Wasili ya Ummu Fatiha min qawli Zainab. Man zahaba ma'aha min huna. Naam, Ustaz. Man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersamanya Dahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Nah. Ibrahimu. Pergi bersamanya saudara kami Ibrahim. Naam. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami baik-baik saja dan alhamdulillah. Ya. Fi ayyi madrasatin antumna? Di sekolah mana kalian belajar? Nahnu fil madrasatil mutawassithati. Kami belajar di sekolah SMP. Naam. Mata ikhtibarukunna? Kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami setelah bulan ini. Naam. Adhahabtunna ila madrasatil yawma? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Naam, dhahabna wa raja'na. Ya, kami pergi dan kami telah pergi dan kami telah pulang. Naam, naam. Ya Umma Fatiyah, ada beberapa soal mungkin? Naam, Ustaz. Sebutkan ad-dhamair di sini dari dialog yang barusan kita baca. Sebutkan ad-dhamairil munfasilah. Dhamir munfasil yang kita temukan di dialog ini. Mana saja? Yang terpisah saja. Yang terpisah, yang berdiri sendiri. Nah, bukan yang bersambung. Dari awal sudah kelihatan itu di baris kedua. Ini antunna. Antunna, sahih. Baris keempat juga ada itu. Baris keempat. Ihdahunna, setelah itu ada. Nahnu, na'am, hadha huwa thani, na'am. Na'am, Ustaz. Dua baris setelahnya ada lagi. Dua baris setelahnya, Ustaz. Na'am. Kunna termasuk, Ustaz? La, hadha mutfassilah. Ana uridu munfassil. Dhamair munfassilah. Nah, itu ditunjukkan oleh Hamdani itu baru pakai kursor itu. Nahnu lagi, Ustaz. La. Nahnu sudah lewat, sudah. Hiya. Hiya. Oh, hiya. Nah, kalau mau melihat monitor itu Hamdani sudah tadi ngasih bocoran itu sudah belum mengingkari hiya di situ. Nah. Ada lagi, Om? Sepertinya sudah. Tak. Sudah. Nah. Baik, labas, labas. Ya, syukran. Syukran laki ya Umma Fatiyah. Masya Allah, kira'ah mumtaza wa terjemah mumtaza, anti mumtaza, alhamdulillah, jazakillahu khairan wa iyakum wa barakallahu fiik wa fiik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umma Fatiyah di Aceh, alhamdulillah. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, di belakang Umma Fatiyah kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan wa sallam wa marhaban ya. Waalaikumsalam. Umma, masyaallah. Kaifa haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah khair, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Anti uswatun lil ukhrayat min at-talibat, masyaallah. Da'ima min as-sabiqin al-awwalin, masyaallah. Tafaddali ya Ummu Abdillah. Baca sekarang at-tamrin al-awwal. Belum kelihatan ya, San. Ah. Tamarinu. Ah, tamarinu. Tamarinu. Nah, tidak boleh di tanwin. Ini mamnu' min as-sarf. Nah, tamarinu. Nah. Awalan ajib ayat asilatil hati-hati. Naam. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Naam. Awalan man antuna, siapa kalian para wanita? Siapa kalian wahai para wanita? Naam. Wahai para wanita. Kalian aina umukuna, di mana ibu-ibu kalian? Hal ajab di soal awal. Gimana, Ustaz? Sudah dijawab belum nomor satu Umma Abdillah? gimana Pak? Oh, antena jawabannya itu ya tadi apa sih Pak? Iya Pak. Saud, gue rawa deh. Diulang alhamdulillah, didekatkan dengan monitor teleponnya. Oh, di Pak itu saja. Diulang kembali Umar Abdillah, silakan diulang kembali. Awalan man antunya. Nam. Ya Pak, hari kalian para wanita. Nah, Ajib, jawab. Jawabannya, ini jadi situ itu saja. Yang dari buku atau hur sana? Hur, maaf ya Pak. Bebas ya Umar, bebas ya Umar. Dari buku bisa. Boleh, dari luar buku. Bisa, bisa. Naam. Naam, bisa dari buku, bisa dari insya, dari Ummu Abdillah langsung boleh. Nahnu talibatun. Anu talibatun, labas. Nah, mana nahnu talibatun? Kami siswa-siswa perempuan. Naam. Kami para siswa. Iya, para siswi. Kami para siswi. Nah, kalian aina umukuna umuna fi makata umuna fi makata, masya Allah. Terjem. Ibu kami di Mekah. Masya Allah. Masya Allah. Salasa. Salasa. Salisan. Farisan, maaf ya Mishira. Aina baitukuna baituna fi Solo. Baituna fi Solo, maaf ya Mishira. Labas ala sabil al-haqiqa, maaf ya Mishira. Tidak apa-apa, betul Umu. Baituna fi Solo, nah Solonya di mana Umu Abdillah? Solo fi Sumedari, Sari Astari Sumedari. Di mana? Tata'arif? Naam, Solo. Insyaallah. Kebetulan Abu Zuhri pembawa acara kita dari Solo, Umu. Iya. Beliau paham. Ada wong Solo katarik. Dalam. Fadal, lanjut. Arba. Rabian. Aina akhukuna? Akhuna fil jami'atil madinati. Masya Allah. Akhuna fil jami'ati al-islamiyah fil madinah. Masya Allah. Fil jami'atil islamiyah bil madinah. Nah, jami'ah. Fil jami'atil islamiyah fil madinah. Nah. Nah, sahih. Khamisan. Khamisan, Fabian. Nah. Aina madrasatu kunna. Madrasatuna fi Umul Qura fi Makkata. Fi Makkata, masya Allah, masya Allah. Jadi katanya rumahnya di Solo, tiba-tiba sekolahnya di Umul Qura, apa fi Mishir? Lawas. Tidak apa-apa. Nah, lawas. Al-muhim, al-jawab, al-ibarah sahihah. Kalau kena laisa ala sabil haqiqah, ma fi Mishir. Enggak apa, walaupun tidak beneran, yang penting ungkapannya benar. Nah, secara bahasa benar. Nah. Sadisan. Nabas. Azhabtuna ila madrasatil yauma. Naam. La. Ayauma laisa zahabna. Al-yauma ma zahabna ila al-madrasah. Ayo mama madzhabna ila madrasah. Hari ini kami tidak pergi ke sekolah. Nah, limadha? Karena min sawi ila Makkah ba'idah. Utlah. La. Lam takul ijazah itu ba'da syahrain. Nah. Labas. Bukan utlah, bukan ijazah. Lagi apa? Nah. Fil bait faqat. Di rumah saja. Iya. Naam. Tabas. Sahih ya Ma Abdillah. Sahih. Syukran laki wa jazakillahu khairan, masyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdillah. Barakallahu fiik. Nawasil. Nawasil, nawasil. Lakin limadha lam yashtaghil ba'd? Khalas. Baik, kita masuk ke at-tadrib atau at-tamrin ats-tsani ya ikhwan. Siap? Musta'idun? Kita berikan ke ikhwan studio. Ya Adam, ikra anta at-tamrin ats-tsani. Perintahnya di sini ana terjemahkan dulu perintahnya, Adam. Annithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Annith, ma mana annith? Mu'annathkan, jadikan mu'annath. Apa yang kita jadikan mu'annas? Al-mubtada. Ma mana al-mubtada? Ismun fi awalil jumlah. Ismun fi awalil jumlah. Fi kullin minal jumalil atiyah. Pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Nah, contoh, misal, alhamdulillah ada contoh di sini. A antum tullabun? A antum, apakah kalian tullabun, para siswa? Yang mana mubtada'nya di sini? Antum. Adapun a yang di awal itu harful istifham. Bukan isim. Isim yang di awal kalimat yang mana? Antum. Itu yang kita rubah jadi apa? Jadi muannats. Sehingga lihat jawabannya Adam a'antunna talibatun. Naam. Tadinya a'antum menjadi a'antunna. Nah, maka tullabun tidak bisa dibiarkan, juga harus dirubah. Sehingga antullabun menjadi talibatun. Jadi dua yang dirubah, antunna dan talibatun. Faham tak ya Adam? Tafadhal. Ikra rakam wahid wa itsnan. Wahid. A'antum mudarrisuna? Na'am. A'antunna mudarrisatun? A'antunna mudarrisatun. Jamil. Terus, itsnan. Itsnan. A'antum atibba'u? Na'am. A'antunna tabibatun? Na'am, ahsant. A'antunna tabibatun? Na'am. Salasah. Labas, satu lagi. A'antum ikhwatu hamidin? Naam. A'antunna akhwatu hamidin? Bagus. A'antunna akhwatu hamidin? Naam. Hamidin tidak bisa dirubah. Ikhwahnya saja kita rubah jadi akhwat. Masya Allah. Anta rajulun mumtaz ya akhil kirim. Masya Allah. Masya Allah. Zadakallahu ilman wa amalan salihan wa ja'alakallahu kurata aynin li walidik. بوالديك نعم في الدنيا وفي الآخرة آمين يا رب. هذا يا إلهام لو سمحت واصل. أربعة خمسة ستة سبعة أربعة أسئلة ما شاء الله. لك أجر عظيم إن شاء الله بل أعظم أجرا. لا بس أربعة. أأنتم مسلمون؟ نعم. أأنتن مسلمات؟ جميل. أأنتن مسلمات؟ نعم. خمسة. أأنتم أئمة؟ أئمة؟ لا لا لا أمام. ها يلا. أأنتم أمام محمد؟ محمد محمود. محمود نعم. أأنتم أمام محمود؟ نعم. أأنتم أمام Muhammadin Mahmudin. Ha? Mamu Mahmudin. Ahsant. Tahqiq. Nah, labas, labas. Antunna ammatun. Ha. Mudhaf tidak boleh tanwin. Ammatu. Antunna ammatu Mahmudin. Jamil. Sita. Nah. Antum abna'u abna'ul mudiri. Antunna banatul mudiri. Banatul mudiri, naam. Sabah. Sabah. Antum aba'u tullabi. Naam. Atunna. Ha. Atunna. Antunna. Antunna ummahatut talibatun. Nah. Ummahatut talibatu. La mana tajil taghyir. At-tullab tidak salah dirubah. Oh. Aba saja yang dirubah. Maksud. Ibu-ibunya pelajar laki-laki, betul tidak? Betul tidak kalau ummahatut tullab? Betul. Betul. Tidak ada salahnya. Maksud. Nah, tafadhal. Malata. Antunna ummahatut tullabi. Naam. Jamil. Jazakallahu khairan ilham. Masyaallah, barakallahu fik. Anta kadzalika rajulun mumtaz, masyaallah. Jazakallahu khairan. Naam. Nuwasil aw naktafi ya ikhwah? Ana fawit al-amr ila ikhwah huna. Nuwasil. Baik. Baik, at-tadrib ats-tsalits atau at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Hawil. Apa makna hawil? Rubahlah. Hawilit dhamira. Rubahlah kata ganti. Fi kullin. Dari setiap. Pada setiap. Minal jumalil atiyati. Dari kalimat-kalimat berikut. Kama huwa. Sebagaimana dia. Muwaddahun fil mithali. Dijelaskan pada. Contoh. Misal. Aina baitukum ya ikhwanu, yang dirubah apa dari ikhwan, yang dirubah dhamirnya. Mana dhamirnya di sini? Aina baitukum ya ikhwanu? Kum. Lihat perubahannya, aina baitukunna. Tadinya mudzakkar sekarang jadi muannats. Maka ya ikhwanu harus dirubah juga. Tidak mungkin ya ikhwa aina baitukunna ya ikhwanu, hada khata. Maka ya lazam min at-taghyir, harus dirubah juga. Aina baitukunna ya akhawatu. Nah, hadha sahlun insyaAllah. Sahlun insyaAllah. Fadal ya Aba Adam, anta awalan. Indana sittat as'ila, fa nuqassim ila ithnain. Likulli wahid su'alan. Fahamtum? Nah. Anta al-awwal wa thani ya Abu Adam, wa anta ya Adam, al-thalith wa al-rabi, anta al-khamis wa al-sadis ilham. Fadhal ya Aba Adam. Wahid. Bismillah. Wahid. Aina akhukum ya ikhwanu? Naam. Aina akhukunna ya akhwatu? Aina ماذا? Aina akhukunna ya ikhwatu? Ya akhwatu jamil. Aina akhukunna ya akhwatu? Naam. Ad-dhamir yang dirubah. Maka setelah itu yang juga berubah adalah al-munada berubah di sini. Wasil, al-thani. Ma tarjama taban ya Abu Adam. Aina ahukum ya ikhwanu. Di mana saudara kalian, wahai. Saudara-saudara. Wahai saudara-saudara. Nah. Aina ahukunna ya akhwatu. Kemana saudara-saudara kalian, wahai saudari-saudari. Naam. Isnan, aina madrasatukum ya ikhwanu. Naam. Di mana sekolah kalian, wahai saudara-saudara. Naam. Aina madrasatukunna ya akhwatu. Naam. Di mana sekolah kalian, wahai saudari-saudari? Naam, jamil. Syukran. Syukran ya Aba Adam. Jazakallahu khair. Fadal ya Adam, al-thalith wal-rabi'. Al-thalith. Matakhtibarukum ya ikhwanu. Naam. Matakhtibarukunna ya akhwatu. Matakhtibarukunna. Jamil. Ya akhwatu. Naam. Khalas, mubasyarat, langsung, tidak usah terjemahkan, langsung saja. Arba'ah. Ahaza ammukum ya ikhwanu. Naam. Ahazihi ammukunna ahadihi wala ahada, tetap ahada. Ahaza ammukunna ya ikhwanu. Ya ikhwanu? Ya akhwatu. Ya akhwatu, jamil. Sekali lagi, ahada. Ahaza ammukunna ya akhwatu. Jamil. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah. Wasila ilham. Al-khamis wa-salis. Khamis. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Naam. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Naam. Mata jamas. As-salis lah, khalas. Mubasharatan. Sadis. Fi ayyi syahrin fi ayyi syahrin syahrin ikhtibarukum. Ikhtibarukum ya ikhwanu. Naam. Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya ikhwa ya akhwatu. Naam, fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu. Jamil. Ya. Jazakallahu khairan. Naam. Nafta ala majalah mustamil musyair. Tafadhal ya hada. Baik, jazakumullah khair pada ikhwan yang ada di studio, pendengar dan pemirsa Radio TV. Setelah kita simak jawaban yang disampaikan oleh ikhwan yang ada di studio, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk para pendengar dan pemirsa Roja. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita buka kembali kesempatan untuk berinteraksi dan menjawab pertanyaan di latihan-latihan berikut. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Teddy di Sumedang. Pak Teddy di Sumedang, baik. Masya Allah, halan Pak Teddy. Halan wa salam Pak Teddy, barakallahu fiik. Siap Pak Teddy? Pak Teddy, gunakan gagang suara dari gagang telepon saja. Maaf. Nah, suara di televisinya ada jeda dengan yang di telepon. Ya, dengarkan yang di gagang telepon saja, Pak Didi. Siap, Ustaz. Nah, silakan Pak Didi. At-tamrin ats-tsani. Latihan kedua, balik ke halaman 88. Naam, Ustaz. At-tamrin ats-tsani. Nah, an-nis al-mubtada'u fi an-nisil mubtada'a an-nisil mubtada'a fi kulli minal jum minal jumalil atiya. Nah, mu'anaskanlah mubtada' nah pada setiap dari kalimat di bawah. Nah, dari kalimat-kalimat di bawah. Nah, langsung rakam wahid. Naam. Rakam wahid. Antum mudarrisuna. Naam. Antum mudarrisat. Antum mudarrisat. Naam. Yakin? Antum. Antum mudarrisat. Antum untuk mudzakkar atau untuk muannats ya Pak Didi? Untuk nama Ustaz, untuk mudzakkar. Antum paham sekarang? Naam Ustaz. Tafadhal dirubah. Antum mudarrisuna antunna mudarrisat. Mudarrisatun, hidupkan harokat huruf terakhirnya. Antunna mudarrisatun. Naam, jamil. Lanjut. Rokumun Athani. Naam, Athani. Nah, tidak usah pakai rokam-rokam, langsung saja Athani. Maaf Ustaz. Antum Atibau. Naam. Antunna gimana? Gimana? Atibba ada jamak mudzakkar. Rubah jadi jamak muannas. Muannasnya lupa, Ustaz. Antunna tabibatun. Hadza huwa. Naam. Antunna tabibatun. Naam, jamil. Ats-tsalits. Salis. Antum ikhwatu hafilin. Naam. Antunna ikhwatu hamidin. Naam, ikhwatu dirubah jadi cuma waw panjang saja. Naam Ustaz. La. Antunna ikhwatu hamidin. La. Antunna akhwat. Oh, naam Ustaz. Antunna akhwatu hamidin. Naam, jamil. Satu lagi, Pak Didi. Ar-rabi. Ar-rabi. Antum muslimuna. Antunna muslimatun. Naam, antunna muslimatun. Naam. Jamil. Hasbuka ya Pak Didi. Cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, kita tunggu telepon antum pekan depan, Pak Didi dari Sumedang. Naam Ustaz. Nah. Jazakallahu khair akhi. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Ahlan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ismi Fauzan Aziman Anbiya. Fauzan, min aina anta ya Fauzan? Ana min Jakarta. Tayyib, masyaallah. Ahlan. Masyaallah. Namaste. Ahlan bikum. Ma asmuka Arifan? Ana nasitu. Fauzan. Fauzan min Jakarta. Masyaallah. Fadhal ya Fauzan. Anta ma'aka al-kitab ya akhi al-karim. Ya mana Ustaz? Anis. Anis al-Mubdada'ah. Naam. Wal'an nahnu fi rakam khamsa. Naam. Fadal. Antum a'mamu Qabdarullah. Terputus ya akhi Fauzan. Tadirukum. Alitasal mengkata ya terputus, silakan dihubungkan kembali atau dicoba kembali di 0218236543. Baik, kita berikan juga kesempatan bagi yang lain, silakan di 0218236543. Baik, bagi Anda yang baru bergabung, silakan di pelajaran ke-15 kita masuk ke latihan yang kedua dan yang ketiga. Taib, halo. Silakan. Halo, sudah masuk, silakan. Halo. Ahlan akhi. Ahlan wa sahlan akhi. Naam, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Raja Sahnan dari Medan. Masyaallah. Naam. Masyaallah. Ahlan, تفضل. Anta masbuk ya akhi al-karim? Raja Sahnan. Naam. Sahnan. Sahnan, masyaallah. Ismun jamil, Sahnan. Masyaallah. Alhamdulillah, syukran. Masyaallah. Ma'aka al-kitab ya akhi al-karim? معك الكتاب؟ لا لا لا لا لا. أنت تشاهد عن طريق التلفزيون ولا؟ أنا أشاهد أستاذ أشاهد. طيب. انظروا إلى الشاشة. الكتاب موجود الآن أمامكم. نعم. تفضل اقرأ رقم الخامس حتى السابع. الخامس. نعم. طيب. ماذا حدث يعني هذا مرة ثانية تربطس كمبالي يا سيد مهماف سيلاكن لكبه كمبالي دي لين الفون 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan bagi yang lain juga, silakan di 0218236543. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Pak Darlan. Ah, Pak Darlan. Taib. Dari Palu. Naam. Naam. Tafadhal ya Pak, segera sebelum terputus tadi. Tafadhal. Khamsa. Khamsa. Antum a'mamu Mahmudin. Mahmudin, na'am. Dirubah jadi muannats mubtada'nya. Antumna a'matu Mahmudin. Na'am. A'matu Mahmudin, na'am. Sita. Sita. أأنتم أبناء المديري. نعم. a'antunna banatul mudiri. Naam, a'antunna banatul mudiri. Naam. Ah, masyaallah. Ada marah salis Aisyah. Terputus, mohon maaf Pak Dalan, dan alhamdulillah sudah terjawab dua nomor ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Naam, Allah kelihatan. Naam. Saya tahu soal wahid fakat, alhamdulillah. Taib, kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Salah taktafi ya. Naktafi. Hadihi isyarat. Taib, Ustaz. Naam, linunhi al-muhadha al-yaw. Naam, ya kawan. Cukup sahabat-sahabat, ya kawan ya. Naam, alhamdulillah. Kita sudah membaca pelajaran ke-15 ini sampai latihan ketiga. Sepertinya malam ini ada kendala, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Kita tutup. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.